السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. معاشر المسلمين والمسلمات، جماعة صلاة التراويح yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah sampai waktu ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemampuan kita untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dan juga perkara yang sunnah di dalam bulan Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga amal yang sudah kita kerjakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab terampuni dosa kita semuanya. Dan mudah-mudahan untuk hari berikutnya dan malam berikutnya kita masih senantiasa mohon kepada Allah Ta'ala agar kita dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan yang ini adalah bekal untuk akhirat kita. Kalau kita di dunia kaum muslimin itu butuh bekal, karena manusia hidup butuh bekal. Ya, oleh karena itu orang mencari rezeki untuk makan dan minum, dan untuk menutupi anggota badannya, dan untuk berteduh dan semisalnya. Maka jika kita di dunia yang hidupnya hanya beberapa tahun ini butuh bekal, apalagi kita nanti di akhirat ini. Hanya saja kalau kita di dunia cari bekal ya di dunia ini, tapi untuk akhirat cari bekalnya kita di dunia ini. Jadi di akhirat itu hanya hari pembalasan. Oleh karena itu Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kamu, sesungguhnya paling baiknya bekal ya takwa. Dan Allah Ta'ala banyak sekali memerintah di dalam ayatnya kepada hambanya agar kita menjadi orang yang takwa. Termasuk dimuliakan oleh Allah Ta'ala bulan Ramadan ini dalam rangka untuk meningkatkan takwa untuk bekal kita di akhirat nanti. Karena orang meninggal dunia tidak ada yang dibawa kecuali amal. Dan sering kita baca ayatnya, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa yang beramal satu biji sawi yang itu paling kecilnya benda, yang apabila satu biji sawi ini berupa kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya atau imbalannya, yaitu berupa kenikmatan surga. Dan sebaliknya barang siapa yang beramal satu biji sawi yang berupa kejahatan, na'udzubillah min dzalik, maka dia akan merasakan siksaannya. Inilah kaum muslimin, bedanya kita dengan orang kafir. Orang kafir itu hanya mikir, makan, minum, capek, tidur, bangun, cari rezeki, makan lagi. Tapi kita kaum muslimin ya punya tujuan dan punya harapan, dan kita yakin bahwa hidup itu bukan hanya di dunia, tapi kita akan menempuh hidup yang selamanya, yaitu hidup di akhirat yang Allah mengatakan walal akhiratu khairul laka minal ula, yang mana akhirat itu lebih baik untukmu daripada dunia ini. Jika Allah menghabarkan akhirat itu lebih baik untuk dunia ini, berarti kalau kita mengejar urusan akhirat harus lebih banyak, karena lebih baik. Kita untuk mendapatkan kebaikan dunia mengerahkan semangat, mengerahkan duit, tenaga, dan itu belum tentu dapat. Karena Allah mengatakan, "Man kana yuridu kharsad dunya nu'tihi minha." Siapa yang ingin mencari kenikmatan dunia, Allah akan ngasih hanya sebagian kecil. "Man kana yuridu kharsal akhirah nazid lahu fi kharsi." Tapi apabila orang itu mencari ladang akhirat, maka akan kami tambah. Dan juga Allah mengatakan, wal akhiratu khairul laka minal ula, wal akhiratu khairul wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bulan Ramadan ini, banyak beberapa dalil kita jumpai di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan untuk bekal kita di akhirat nanti. Di antaranya amalan yang ada pada bulan Ramadan, Allah Ta'ala menjelaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan ini bulan diturunkan oleh Allah Ta'ala Al-Qur'an. Yang itu Allah mengatakan hudan linnas, untuk memberi petunjuk manusia. Mulianya bulan Ramadan. Namun kaum muslimin, bukan berarti dengan turunnya Al-Quran ini untuk kita kaum muslimin hanya sebagai bayangan atau pengetahuan murni, tidak. Karena Allah mengatakan unzila fihi al-Quran, diturunkan Al-Quran itu maksudnya hudan linnas. Bagaimana kita mendapatkan petunjuk dengan Al-Quran itu? وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى, dan juga beberapa keterangan yang berupa petunjuk tersebut. Itu maksud daripada Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran, bukan hanya dibaca, tapi bagaimana kita bisa mendapatkan petunjuk dengan mempelajari Al-Quran ini. وَالْفُرْقَانِ, dan bagaimana kita bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Itu diantara yaitu hikmah, maksud Allah menurunkan ayat Al-Quran ini. Telah dijelaskan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhubungan dengan Al-Quran ini, dan mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita bisa lebih meningkatkan, baik dalam sisi kita membaca atau sisi kita mempelajari, lebih daripada itu mengamalkan apa yang kita pelajari. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Ashabus Sunan, berdasarkan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Paling baiknya kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya. Inilah maksud daripada diturunkan Al-Quran. Terutama kita kaum muslimin, bukan orang Arab. Tentunya kalau kita membaca hanya lafaznya, kita belum tahu maknanya. Dan kalau kita tidak tahu maknanya, bagaimana kita bisa mengambil hidayahnya? Oleh karena itu beliau mengatakan, khairukum, paling baiknya kamu, paling baiknya di sini, karena itu isim tafsir. Makna tidak ada yang lebih baik. Paling baiknya kamu adalah man ta'allama al-Qur'an, yaitu orang yang mau mempelajari. Bukan hanya mempelajari bacaannya, tetapi juga mempelajari maknanya. Dan agar bisa kita amalkan. Ini maksud Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada kita. Dan merupakan kabar gembira. Karena orang membaca Al-Quran tidak sulit kalau sulit. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Mempelajarinya pun alhamdulillah pada zaman sekarang ini telah dibuka oleh Allah Ta'ala. Sarana-sarana untuk kita belajar Al-Quran ini. Kita tidak bisa bahasa Arab, banyak tafsir yang sudah diterjemahkan. Salah kalau kita tidak membaca. Dan juga beliau mengatakan, wa'allamahu, bagaimana kita bisa mengajarkan. Tentunya kalau kita mempelajari, harus kita amalkan jika itu berkenaan dengan yang wajib. berkenaan yang sunnah, dan harus kita tinggalkan jika itu berupa larangan, dan harus kita yakini jika itu berupa berita. Ini kandungan di dalam Al-Quran. Yang nomor dua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberi penjelasan kepada kita keutamaan baca Al-Quran. Kalau tadi kebaikannya orang mempelajari, masing-masing memiliki kemuliaan. Tersumpah dari Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mahiru bil Quran, orang yang mahir baca Al-Quran, ma'asabaratil kiramil bararat, setara dengan malaikat yang mulia, malaikat yang baik. Malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Ini keutamaan yang terampil membaca Al-Quran. Dan menunjukkan pula di sini kita wajib bagaimana tahsin, membaca Al-Quran dengan baik, dengan tartil. Nah, kita membacanya belajar dari orang yang paham dengan hal ini. Kenapa? Melihat kemuliaannya. Tidak ada penjelasan barang siapa yang terampil membaca bahasa ini, bahasa itu, lalu dapat sekian pahalanya, tidak. Tapi beliau mengatakan al-mahir bil Quran, menunjukkan Quran itu mulia. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, bicaranya Allah. Ya. Bagaimana tidak mulia? Orang baca teksnya kepala negara merasa bahagia. Bagaimana ini membaca ayatnya Allah Ta'ala? Lalu bagaimana orang baca Al-Quran masih yaitu belum terampil? Ini pun juga mendapatkan pahala, walaupun tidak sama dengan orang yang mahir. Maka beliau mengatakan walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u wa alaihi syaqun falahu ajrani. Barang siapa yang membaca Al-Quran belum terampil dan dia masih berat untuk membacanya, belum lancar, dia mengatakan dua pahala. Pahala pertama, dua ini bukan dua seperti itu. Pertama, pahalanya membaca. Padahal pahala membaca itu satu huruf 10 pahala. Dan juga pahalanya dia berat yaitu membacanya karena belum terampil. Dan orang yang biasa lancar baca Al-Quran itu satu juz hanya 45 menit. Satu juz. Itu 9 lembar. Atau maksimalnya 1 jam. Ya, kalau setengah lancar mungkin 1 jam setengah. Bayangkan kita dikasih oleh Allah Ta'ala 24 jam. Berapa jam kita baca Al-Quran? Dan berapa jam kita melihat HP, kita tidak perlu mengorek orang lain, berpikir sendiri. Quran ini membaca yang tidak terampil, subhanallah, karena belum mampu, masih dikasih pahala. Pahala membacanya, pahala dia, beratnya dia membaca. Karena orang lancar dengan lain yang berat. Karena berat juga musibah, tapi dia tetap mau belajar mendapatkan dua. Pahalanya membaca, pahalanya pula dia merasa berat membacanya. Dan kalau muslimin, kalau orang itu dia sering baca Al-Quran, ketagihan dia, ketagihan. Kalau kita baca Al-Quran belum ketagihan itu belum merasakan nikmat, seperti orang ibadah. Bayangkan kita ini sebelum tarawih was-was. Tapi setelah tarawih ini terselesai, subhanallah, kita seolah-olah menerima sesuatu yang besar, merasa senang, merasa gembira dengan selesai kita ibadah. Seperti orang berpuasa, ketika berbuka senang, lisa'inu farhatani, farhatun indal fitri, wa farhatun indal qalillah. Orang berpuasa itu dua kegembiraan. Gembiranya pertama ketika sudah waktunya buka. Dan orang yang sholat tarawih dan witir juga begitu gembiranya ketika sudah selesai. dan itu benar apa yang dikatakan oleh Allah Ta'ala, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yasma'un. Katakan wahai Nabi, karena fadilah Allah Ta'ala kalian mendapatkan ilmu, dan karena rahmatnya kalian dikerjakan untuk beramal soleh, yang demikian itu supaya mereka bersenang hati. Karena itu lebih baik daripada mereka mendapatkan harta yang banyak. Kenapa harta yang banyak? Kita hanya menikmati sebagian, meninggal pun tidak akan dibawakan kepada kita harta itu. Tapi kalau kita bergembira dengan ilmu, bergembira dengan amal sholat, tidak ada satupun yang bisa mengambil ilmu kita. Tidak ada satupun orang bisa menyewa atau mencuri amal dan ilmu, keutamanya ilmu dan amal sholat. Semuanya itu untuk orang beramal. Katanya Allah Ta'ala, man amila sholihan fali nafsi. Orang beramal itu untuk dirinya sendiri. Beda dengan orang punya duit perebut. Banyak orang dia itu dengki karena orang mendapatkan rezeki yang banyak. Tapi kalau kita menjumpai orang masuk masjid, sholat senang hati kita. Datang lagi sholat, senang hati kita. Dan itu betul. Makanya kita harus bisa menimbang, sudahkah kita merasakan nikmat dengan ibadah ini? Kalau kita bisa merasakan nikmat dengan ibadah, itulah manisnya iman. Nah, itulah manisnya Islam. Ya. Jadi kalau orang sudah baca Al-Quran, dia akan ketagihan, mau baca lagi, dan merasa senang lagi. Nah, coba hal ini kita praktekkan. Ya, karena nikmatnya orang baca Al-Quran itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita belum bisa merasakan nikmatnya, berarti belum lagi. Pulang lagi sampai kita merasakan nikmatnya. Selanjutnya pun, Rafis Sohi Khair, disebutkan di dalam Bukhari Muslim, kita sampaikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti kecintaan kita dan syahadat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebagai bukti kecintaan kita yang telah bersyahadat ini, harus sering baca Al-Quran dan sering pula membaca hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau mengatakan, masalul ladzi yaqra'ul Qur'an, terumpamaan orang baca Al-Qur'an, kalqut rujati, seperti buah yang harum, ya, rihuha thayyibun, baunya itu menarik, wa ta'muha thayyibun, dan yaitu rasanya lezat sekali. Ini perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, dirasakan oleh dirinya, diumpamakan oleh beliau buah, karena buah itu paling enaknya makanan dan ringan di perut pula, dan banyak pula vitaminnya, dan susah pula orang itu memalsunya. Dan contohnya ada buah yang menarik oleh hidung kita, dan menarik pula lezatnya oleh lidah kita. Itu perumpamaan orang yang baca Al-Qur'an, dirasakannya nikmat. Wa mislul ladzi la yaqra'ul Qur'an, orang mukmin yang tidak baca Al-Qur'an masih ada keutamaan, tapi kurang keutamaannya. Kama sali tamrati, seperti kurma yang kering, lari halah enggak ada baunya, wa ta'muha khurwun, rasanya manis karena dia masih beramal menjalankan yang ada di dalam Al-Quran ini. Tapi orang yang membaca Al-Quran mengamalkannya, subhanallah. Makanya bapak dan ibu, para sahabat, para ulama itu tidak iri dengan orang kafir yang memiliki ini dan itu, memiliki keterampilan ini dan itu. Kenapa? Karena orang mukmin yang ahli Quran, ahli hadis, mereka merasakan nikmat sendiri, yang itu mengalahkan nikmatnya dunia seisinya. Bayangkan antum merasakan dia itu berbuka. Gimana rasanya buka itu di kita? Dan kalau kita rasakan puasa dengan buka ringan, ternyata dunia itu tidak banyak kita butuhkan. Subhanallah, Allah menjadikan kita kuat dengan makan sedikit, sahur sedikit, sehat badan kita. Itulah hakikatnya dunia. Jadi manusia itu banyak rakusnya daripada kebutuhan pokoknya. Tapi akhiratnya kita pecah. Karena akhirat ini butuhnya selamanya khalidina fiha. Makanya tidak ada hati menjelaskan mari berbondong-bondong mencari dunia, tidak ada. Karena memang keutamaan dunia itu kita katakan mata'un qalil. Kesenangan yang sedikit. Yang dikatakan oleh beliau seperti kupingnya kambing yang bangkai. Tapi akhirat Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-sama'u wal ardh. Segeralah kamu mencari ampunan agar kamu lepas dari neraka. Wajarlah dan segera beramal menuju ke surga. Dan banyak ayat fastabiqul khairat. Inilah kaum muslimin bulan Ramadan melatih kita untuk meningkatkan takwa. Ya, kalau selain bulan Ramadan kita puasa sunnah. Bulan Ramadan kita puasa wajib digandakan oleh Allah Taala pahala. Dan kesempatan satu bulan itu beredar untuk satu tahun sekali. Upayakan kita tidak lengah, tidak lupa, ya tidak malas, baik siang harinya maupun malam harinya, paginya maupun sore, utamakan untuk amal ibadah ini. Dan alangkah indahnya kalau orang itu beribadah lalu meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Umamah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, "Iqra'ul Qur'an." Baca Qur'an itu. Baca Qur'an itu. Kenapa? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Karena Al-Qur'an itu besok pada hari kiamat akan datang. Dan data menolong yang membaca. Kalau muslim yang diberikan oleh Allah, kalau kita ini sakit di dunia, masih ada orang tua, ya mertua yang menunggu kita, mengantarkan kita ke rumah sakit, mencarikan obat, orang yang menjenguk, dan ada dokter yang datang. Tapi kalau orang sudah pada hari kiamat, siapa yang menjenguk kita? Allah mengatakan besok pada hari kiamat yauma yafirrul mar'u min akhi. Besok orang itu meninggalkan saudaranya, enggak bergandengan lagi dengan saudaranya. Wa ummihi wa abi, ditinggalkan ibu dan juga bapaknya. Karena dahsyatnya hari kiamat. Wa sahibatihi, dan ditinggalkan pula istrinya. Kenapa? Li kulli imri'in minhum yauma idzin sa'un yughni. Masing-masing orang itu berurusan dengan dirinya, enggak bisa menolong yang lain. Yang bisa menolong kaum muslimin besok pada hari kiamat di antaranya bacaan Quran kita. Alhamdulillah kita itu dimudahkan oleh Allah Taala untuk amal-amal persiapan kita menghadapi dahsyatnya hari kiamat, menghadapi dahsyatnya hari akhirat. Dimudahkan oleh Allah Ta'ala bukan dengan modal yang harus banyak, hartanya tidak. Tapi dimudahkan oleh Allah Ta'ala membaca Al-Quran tidak ada kesulitan bagi kita. Bahkan juga besok pada hari kiamat Al-Quran kita baca itu akan bicara. Yaqulul Quran. Dia diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan juga disahkan oleh Al-Quran. Yaqulul Quran. Ay Rabbi. Wahai Rabbu. Manaktuhul annawma billahi. Orang inilah ya Allah, saya cegah malam harinya tidur. Saya cegah malam harinya tidur, dia kan membaca Al-Quran. Keutamaan baca Al-Quran waktu malam. Walaupun siang juga ada yang kita baca. Apa katanya? Fasabbitni fihi, ya Allah. Berilah syafaat untuk menolong orang yang baca Al-Quran ini. Ini kesempatan yang baik kalau muslim. Jangan buka HP terus. Ya, di situ banyak hamba, silakan melihat tabiin ayat Al-Quran. Ya, yang memberi kesejukan hati kita. Baca dampingi dengan terjemahnya. Dan sisihkan waktu. Kalau kita bisa sisihkan waktu untuk tidur, bagaimana tidak bisa sisihkan waktu untuk baca Al-Quran? terutama mendekati fajar. Wa Qur'an al-fajri kana mashhuda. Bacaan sebelum mau fajar disaksikan oleh malaikat. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afala yaktu ahadukum ilal masjid?" Mengapa salah satu di antara kamu enggak ke masjid? Saya ta'alam lalu mau belajar. Makanya kita upayakan di masjid itu banyak taklim. Dan ini perintahnya dari beliau. Mengapa salah satu di antara kamu tidak sering datang ke masjid? Saya ta'alam lalu mau belajar. Saya qra'u ayat ini. Atau membaca dua ayat min kitabillah khairan lahu min naqataini, itu lebih baik daripada orang punya dua unta betina. Dua ayat wasalasun, dan orang baca tiga ayat khairan lahu min salasin wa arba'in min khairan min salasin, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada dia bekerja di luar mendapatkan tiga unta. Ya, padahal kita satu hari belum tentu kerja dapat satu unta. Unta itu mahal, sampai 15 juta. Ya mungkin orang satu, ada orang yang dapat keuntungan sampai 50 juta dari satu dua. Dan baca dua ayat, dua unta. Tiga ayat, tiga unta. Wa arba'un, dan membaca tiga ayat khairun lahu min arba'in wa min wa man aqdatunna min al-ibil. Empat ayat lebih baik daripada empat unta. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim, menunjukkan keindahan dan juga keutamaan. Dan kita berpikir kalau masalah pahala, kalau orang namanya ada kerja besok kerja, yaitu gajinya dinaikkan 4 kali atau 5 kali, kemerucuk orang datang. Iya kan? Ini siap ini baca Al-Quran dilibatkan banyak, belum tentu orang datang. Karena apa? Pahala akhirat itu belum kelihatan. Ya? Kalau dilihatkan itu loh, berjanjari untukmu. Seperti orang namanya mau menikah, ini wanita yang cantik, yang langsing. Ya sekian mau orang suruh kerja berapa hari mau dia. Makanya kita perlu mengimani dalam hal ini. Inilah ciri di antara beriman, alladzina yu'minuna fil ghaib. Orang yang takwa itu, orang yang beruntung itu adalah orang yang mengimani masalah urusan ghaib. Kemudian juga di dalam hadis ini pula dijelaskan pula, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, perlunya kita sering ke masjid. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Di dalam suatu kaum yang kumpul di rumah Allah, kumpul di rumah Allah masjid, tempat yang paling dicintai oleh Allah. Ya teruna kitab Allah, membaca kitab Allah. Ini bukan berarti harus sama-sama. Ya. Karena ada satu yang sholat, ada yang membaca, ada lagi yang tiba-tiba dia mendapatkan dua lembar, satu lembar. Ya. Tapi ya teruna kitab Allah, keutamaan baca Al-Quran di masjid. Karena tempat yang bersih. Wa yatadarasunahu bainahum. Ya. Dan mau belajar di antara mereka ini, mempelajari ilmunya. Yang tidak tahu diajar. Karena ada hadis man dalla ala khairin falahu misru ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan jalan yang baik, dia akan mendapatkan pahala semisal yang mengamalkannya. Siapa yang datang di masjid lalu mau mengajari yang tidak tahu baca, illa nazalat alaihi mustaqina, melainkan akan dibuat tenang hatinya. Dan kenikmatan yang hakiki adalah kenikmatan jiwa. Orang kalau sedih walaupun punya harta yang banyak, tidak bisa harta yang banyak itu menghilangkan kesedihan. Tapi Allah dia menjelaskan bahwasanya ketenangan jiwa di antaranya baca Al-Qur'an. Di antaranya mempelajari maknanya. Makanya penulis itu kalau menulis, ya dia ingin menulis lagi. Ternyata apa yang ditulis itu masih kurang. Ketika berkhutbah terlintas, kok ada tambahan-tambahan yang harus diungkapkan. Nazalat alaihim sakinah. Dan juga Allah mengatakan, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah dengan zikrullah itu menjadi tenangnya jiwa. Wahasiyatuhum rahmah, dan diliputi oleh rahmat Allah. Keutamaan baca Al-Quran, keutamaan orang tinggal di masjid. Wahafathuhum malaika, dan dikelilingi. Ya, diliputi oleh malaikat-malaikat mendoakan Allahumma firlahum, Allahumma rahmatuhum. Ya Allah, rahmati orang yang baca Al-Quran, yang belajar ilmu-ilmu, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosanya. Wa zakarahumullahu fi man indahu, dan disebut oleh Allah Ta'ala orang yang mempelajari Al-Qur'an ini, yang membaca Al-Qur'an ini, yang mengajarkan Al-Qur'an di masjid, disebut oleh Allah Ta'ala kepada semua makhluknya. Inilah kaum muslimin, perlunya kita yaitu meningkatkan untuk mencari bekal akhirat kita, khususnya pada bulan Ramadan ini, bagaimana kita bisa meningkatkan membaca Al-Quran, dan bukan berhenti nanti setelah bulan Ramadan. Karena ini untuk meningkatkan takwa. Tapi kalau kita bisa membuat jadwal, insya Allah bisa. Dengan bukti kita ini sholat tarawih di masjid, kalau Allah Ta'ala diberi kemampuan. Satu jam kita di masjid, alhamdulillah mampu. Kenapa? Bila kita ada semangat, Allah akan beri petunjuk. Dengan dasar semangat ada kesungguhan dan juga kesabaran. Karena Allah mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang mau bersungguh-sungguh membela agama kami akan ditunjukkan jalannya. Bersungguh-sungguh puasa, alhamdulillah kita bisa berpuasa. Bersungguh-sungguh tarawih dan witir, alhamdulillah kita biasa bisa. Bersungguh-sungguh baca Al-Qur'an, insyaallah ketika. Begitulah Bapak dan Ibu yang dapat disampaikan. Kalimat yang pendek dari beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mohon kepada Allah Ta'ala semoga kita senantiasa mendapatkan hidayahnya dan menjadi orang yang istiqamah sampai kita semuanya diambil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.